yang telah menunggu. Cepatlah siap adikku, panggillah kawanmu, duduk keliling meja. Makanlah ketupat kuismu yang ada. Jangan rebut-rebut, makanlah dengan tertib. Pesan ibu, kalau sudah makan jalan ramai-ramai bersama kawan. Selamat hari. Selamat Hari Raya.